kejadian tersebut dan saking masyhurnya kejadian tersebut sehingga seakan-akan orang melihatnya. Saking apanya? Saking jelasnya. Silakan. Pertanyaan yang kedua. Alam tara, bukankah engkau melihat? Apakah maksud dari ayat ini betul-betul pertanyaan atau maksudnya lain? Siapa yang bisa menjawab? Kok pertanyaannya susah-susah Ustaz ya? Nek gampang-gampang rasa takut kadang. Ya. Pertanyaan maksudnya apa di sini? Apakah betul pertanyaan membutuhkan jawaban iya dan tidak atau apa maksud dari pertanyaan di sini? Ini belum gong pertanyaannya ini. Ini baru pertanyaan yang agak mudah ini. Ya. Betul. Pertanyaan tapi maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah penegasan. Maksudnya adalah penetapan. Jadi tidak membutuhkan apa? Jawaban. Ya. Tidak membutuhkan jawaban. Seperti pertanyaannya Allah kepada siapa? Nabi Adam dan Hawa. Ketika terjerumus kepada tipu dayanya siapa? Setan. Ketika ditanya sama Allah, wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkumas syajarah. Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam dan Hawa, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku telah melarang kalian untuk makan buah pohon ini? Ini pertanyaan atau bukan? Pertanyaan, tapi maksudnya membutuhkan jawaban iya dan tidak? Bukan. Maksudnya penegaskan, penegasan. Aku kan sudah ngelarang, itu maksudnya. Aku kan sudah ngelarang. Ini pertanyaan yang kedua. Yang terakhir, yang ini gongnya ini. Nah. Para ahli sejarah menyebutkan salah satu pemicu Abrahah dan pasukan gajahnya menyerbu Mekah karena ulah satu orang bangsa Arab. Satu orang. Pertanyaannya ada dua. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa perbuatan yang dilakukan? Ini gampang pertanyaannya. Nah, yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita petik? Ya. Satu-satunya. Ini kurang happy ending. Ya. Yeah. Coba ini dulu, apa tadi? Apa? Ya, ya, terus. Ya, betul. Silakan. Maaf ya. Ada yang lebih pas kalau enggak ada tadi. Ya, jadi perbuatan orang Arabnya apa? Buang hajat. Cukup sampai di situ? Tidak. Buang hajat di gereja, terus kotorannya buat ngecat. Buat ngecat dinding gereja. Kemudian pelajaran yang bisa dipetik adalah kalau kita mau melakukan sesuatu, pertimbangkan perbuatan itu masak-masak. Ya, jangan sampai kita melakukan sesuatu walaupun tujuannya baik, tapi kemudian menghasilkan kemungkaran yang sangat besar. Kayak tadi kan nggak sebanding kan? Maksudnya nggak sebanding korbannya gitu loh. Nggak sebanding korban. Coba bayangkan korbannya adalah sekian ratus jiwa yang harus mati. Ya, gara-gara ulah berapa? Satu orang. Bisa dipahami ini? Ya. Sekarang sebelum kita memasuki ayat yang kedua, saya ingin menyampaikan ralat. Ya. Kemarin ada yang mengingatkan, alhamdulillah, setelah pengajian, bahwa ketika saya membawakan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 20, yaitu kisahnya sumpahnya iblis ketika membujuk siapa? Nabi Adam dan Hawa. Saat itu iblis mengatakan bahwa engkau wahai Adam enggak boleh makan dari buah ini karena salah satu di antara dua kemungkinan. Yang pertama apa? Karena kalau kamu makan buah ini, engkau akan berubah jadi apa? Malaikat. Kemungkinan yang kedua apa? Kekal. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan kekal. Di dalam Al-Quran disebutkan minal khalidin, akan kekal. Tidak disebutkan kekal di mana. Saat itu saya keceletot. Ngomongnya kekal di mana? Di neraka. Makanya kok pada kelihatan orang mudeng gitu. Saya juga kan jelas sekali. Tapi oh ternyata ada yang SMS setelah itu. Ustaz antum tadi keliru. Seharusnya kekal di surga. Bukan kekal di mana? Di neraka. Jadi saya mohon maaf. Saya ralat. Jadi ini ralat untuk pengajian yang kemarin. Ini dalam surat Al-A'raf ayat 20. Baik. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Baja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar radio Bas FM di Solo Tegal dan sekitarnya, juga para pendengar radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, serta para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada dan juga Yufit TV. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir ayat yang kedua dari surat Al-Fil yang bunyinya Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Hafal? Hafal? Artinya Alam yaj'al, bukankah dia, siapa dia di sini? Allah. Bukankah dia telah menjadikan kaidahum, tipu daya mereka? Mereka di sini siapa? Pasukan gajah. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya pasukan gajah fi tadlil, sia-sia? Pertanyaan atau bukan? Pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Membutuhkan jawaban? Berarti maknanya apa? Penegasan. Dan ini akan banyak nanti. Akan banyak dalam Al-Quran model-model pertanyaan yang tujuannya untuk menegaskan atau menetapkan. Bukan untuk dijawab dengan iya atau tidak. Perhatikan kata Allah subhanahu wa ta'ala, Alam yaj'al kaidahum. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan tipu daya mereka? Di dalam ayat ini Allah menamakan serangan pasukan gajah sebagai tipu daya. Menipu. Menipu. Menipu itu apa sih? Apa menipu? Hah? Bohong. Ya. Jadi menampakkan sesuatu tapi sebenarnya dia punya maksud tersembunyi. Jadi kalau menipu itu kan konotasinya dengan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Ya. Iya enggak? Iya. Coba sekarang. Pasukan gajah. Ketika mereka menyerang Ka'bah, mereka sembunyi-sembunyi? Apa terang-terangan? Terang-terangan. Bahkan diumumkan kemana-mana. Kenapa? Di sini Allah namakan serangan tersebut sebagai tipu daya. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa? Belum? Saya ulangi lagi. Di sini serangannya pasukan gajah dan Raja Abrahah untuk menghancurkan Ka'bah. Serangan mereka oleh Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan tipu daya. Padahal tipu daya konotasinya adalah melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Loh, di mana letak sembunyi-sembunyinya pasukan gajah? Lawang mereka jelas-jelas siang bolong Kalau malam-malam ujuk-ujuk udah sampai ke situ, mungkin itu sembunyi-sembunyi. Ini bukan, ini siang hari mereka melakukannya. Di mana letak tipu dayanya pasukan gajah? Paham? Jawabannya. Jawabannya kata para ahli tafsir satu. Ya. Letak tipu dayanya mereka adalah pertama, ketika Abraha membangun gereja yang sangat megah di kota apa? Son'a. Di negeri mana? Yaman. Gerejanya namanya apa? Gereja itu setelah saya hafal. Yo, nama sejarah perlu juga lah. Ya. Gak harus. Ya. Namanya Kulais. Namanya Kulais. Ya. Namanya Kulais. Ketika dia membangun gereja itu, seakan-akan secara lahiriah dia ini mengagungkan agamanya. Ya, yang namanya orang membangun tempat ibadah, mesti kan tujuannya untuk mengagungkan agamanya. Secara lahiriah maksudnya seperti itu. Tapi sebenarnya dia punya niat busuk di dalam hatinya. Bukan ini sebenarnya target dia. Apa target dia? Targetnya adalah mengalihkan haji. Mengalihkan haji orang-orang Arab dari mana? Dari Mekah ke Yaman. Ini tipu daya atau bukan? Tipu daya. Secara lahiriah kayaknya ingin mengagungkan agama, bikin gereja besar. Bahkan diceritakan tidak ada gereja yang lebih megah, yang lebih mewah dibandingkan gereja Quraisy yang dibangun oleh Abraha saat itu. Orang berdecak kagum ketika melihat gereja. Sampai dilapisi dengan emas. Sampai dilapisi dengan perak. Lantainya mungkin dari marmer, batu mualam, dan seterusnya. Orang berdecak kagum, ini luar biasa. Tapi sebenarnya dia punya maksud busuk di dalam hatinya. Bukan ini targetnya. Targetnya adalah bagaimana menghapus syariat ibadah haji. Ini targetnya. Maka Allah menamakan perbuatannya Raja Abraha dan pasukan gajah ini sebagai tipu daya. Kasus ini mirip kayak kasus pembangunan Masjid Dirar. Masjid apa? Dirar. Ada yang tahu kisahnya kayak apa? Pernah dengar Masjid Dirar? Siapa yang bangun? Orang-orang munafik. Jadi pada zaman Nabi SAW, Nabi sudah punya masjid. Namanya Masjid Quba. Namanya Masjid Quba. Kaum muslimin mereka sholat di situ bareng-bareng. Tahu-tahu muncul kaum munafikin bikin masjid baru. Bikin masjid. Secara lahiriah amalannya bagus enggak? Bagus, bikin masjid. Bikin masjid. Barang siapa yang membangun rumah Allah di surga akan dibangunkan rumah di mana? Barang siapa membangun rumah Allah di bumi, di dunia, akan dibangunkan oleh Allah rumah di mana? Surga. Kurang apa? Ya. Secara lahiriah amalannya kaum munafikin bagus. Tapi ternyata mereka punya niat kotor di dalam hatinya. Apa tujuan mereka membangun masjid tersebut? Tujuannya adalah ingin menimbulkan perpecahan dan perselisihan di antara kaum muslimin. Kok taunya gimana Ustaz? Itu kan sudah masuk masalah apa? Masalah niat. Dari mana kita tahu ini orang bangun masjid karena ingin nyalon? Dari mana taunya? Itu kan masalah apa? Masalah hati. Jawabannya karena yang membongkar isi hati kaum munafikin adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bongkar maksud buruk mereka dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 107. Surat At-Taubah ayat berapa? 107. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Diceritakan dalam ayat ini bahwa orang-orang munafikin itu sampai bersumpah Bayangkan. Kami itu enggak punya maksud lain kecuali kebaikan. Sampai apa? Bersumpah. Ketika diragukan niatnya, bersumpah. Demi Allah, ini niatnya baik. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala langsung membantah. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka itu bohong. Yang bersaksi siapa? Sudah. Yang bersaksi Allah ya tidak bisa ngapa-ngapain, kelepak-kelepak. Sudah. Setelah itu, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah. La takum fihi abadan. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu sholat di masjid itu. Diperintahkan oleh Allah, jangan sekali-kali kamu sholat di masjid itu. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal kedatangan Nabi SAW ke kota Madinah, itulah yang lebih pantas untuk dijadikan tempat untuk sholat. Masjid apa? Quba. Jadi mirip kan, bangunnya kelihatannya lahiriahnya bagus, membangun sarana ibadah. Tapi karena niat busuk yang ada di dalam hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang nabinya. Bahkan akhirnya masjid itu dihancurkan rata dengan tanah. Maka ini pelajaran, hati-hati. Ketika kita melakukan perbuatan yang lahiriahnya ibadah, hati-hati jangan sampai dikotori dengan niat-niat duniawi. Contoh bikin masjid, tujuannya apa? Bikin masjid tujuannya apa? Saingan? Hah? Merebut kedudukan sosial? Ya, ini tokoh di sana masjidnya rame, wah jangan kayak Arab nyalon dia. Isinya nggak masjid jelek lah, supaya terkesan Islam. Hati-hati. Mungkin secara lahiriah masjidnya sama, ya. Tapi ketika niatnya ini berbeda, maka nilai amalan tersebut antara langit dan bumi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bainas sama'i was sumur. Ini campuran antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Perbedaannya kayak langit dengan sumur. Bukan hanya bumi lagi, sumur lebih apa? Lebih dalam. Iya. Walaupun lahiriahnya sama. Ya kayak orang sholat lah sekarang ya. Kayak ada orang sholat dua orang. Sama-sama, gerakannya benar. Tapi yang satunya ikhlas karena Allah. Yang satunya kelihatan khusyuk karena ada mertuanya di belakangnya. Lahiriahnya sama enggak? Sama. Tapi nilainya sama enggak di hadapan Allah? Jauh beda. Yang satunya akan diterima oleh Allah, yang satunya bisa dipastikan akan ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal lahiriahnya sama, masjidnya sama. Maka hati-hati bangun masjid, apa tujuannya? Ya. Tujuannya ingin merebut kedudukan sosial, atau ingin merebut jabatan politis, ya. Atau ingin apa? Dicek. Termasuk bikin lembaga pendidikan. Termasuk bikin lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren, atau mendirikan sarana ibadah yang lainnya. Jangan sampai niat kita adalah, wah ini nek santri ini tambah akeh, ini lumayan, ini bisa jadi sapi perah. Gue ngumpulangkan apa? Duit. Atau kita bisa membangun imperium keluarga. Subhanallah. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Allah Maha mengetahui maksud dari hati kita. Wah Ustaz, wis kadung ya Ustaz. Sudah kadung ini, saya sudah menaruh batu apa? Batu pertama. Ya sudah, diperbaiki niatnya. Jangan dibatalkan. Jangan dibatalkan. Tapi perbaiki niatnya, luruskan. Supaya tidak menjadi tipu daya. Ini yang pertama. Tipu dayanya adalah Abraham membangun gereja seakan-akan ingin mengagungkan agama. Padahal maksudnya adalah untuk apa? Untuk menghapuskan syariat ibadah haji. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, secara lahiriah Abrahah menyerang Ka'bah alasannya karena ingin balas dendam atas perbuatan berapa orang? Satu orang. Iya kan? Padahal sebenarnya, kata para ahli tafsir, dia punya maksud yang lebih jahat dari itu. Dia bukan hanya ingin mengejar satu orang, tapi dia ingin menghancurkan bangsa Arab dan juga ingin memusnahkan Ka'bah. Jadi seakan-akan satu orang yang dicari. Padahal kalau misalnya dia jujur, kenapa dia tidak ngirim pasukan untuk mencari satu orang saja? Kenapa kok dibunuhi semuanya, kemudian Ka'bahnya juga dihancurkan? Maksud dia ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa enggak dicari satu orang saja? Inilah tipu dayanya. Tipu dayanya seakan-akan secara lahiriah dia ingin balas dendam atas perbuatan satu orang, padahal sebenarnya dia ingin menghancurkan lebih dari itu. Dia ingin memusnahkan Ka'bah dari muka bumi. Dan makar yang seperti ini itu selalu dipraktikkan oleh orang-orang kafir dari masa ke masa. Sekarang orang-orang kafir dengan dalih untuk memerangi terorisme, ya. Ada orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan terorisme ikut kena getahnya, ya. Ikut kena getahnya. Getahnya siapa? Ya getahnya ulah sebagian orang yang menamakan perbuatan ngawurnya sebagai jihad. Kalau memang serius ingin memerangi terorisme, ya dikejar saja orang-orang itu. Kenapa kok orang-orang yang tidak punya dosa jadi korban di Afghanistan, di Irak, di Palestina? Ya. Mereka yang barangkali tidak ada hubungan apa-apa dengan kegiatan tersebut, kenapa mereka juga ikut dibunuhi? Jadi ada makar di situ. Dan ini perlu kita waspadai. Dan saya bukan sedang mengatakan bahwasanya perbuatan terorisme itu betul, tidak. Makanya tadi saya katakan bahwasanya mereka salah. Ya. Mereka salah. Ketika menamakan tindakan-tindakan mereka yang tidak betul sebagai jihad, mereka keliru. Tapi apakah cara memberantasnya dengan membunuh kaum muslimin yang mereka tidak ada kaitannya dengan perbuatan tersebut? Ini tidak lain adalah makar. Ini tipu daya yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Pasukan Gajah mengesankan kepada publik bahwa serangan mereka itu ke Mekah bermotif agama. Bermotif apa? Agama. Karena ingin membela gereja mereka yang dikotori oleh satu orang. Tapi, kata para ahli sejarah, atau sebagian pakar tafsir, bahwa Abraha ini punya maksud bisnis. Maksud apa? Bisnis. Apa? Dia punya cita-cita ingin memindahkan pusat perdagangan. Dari mana? Mekah ke mana? Ke Yaman. Kalau orang haji, bawa barang dagangan enggak? Bawa. Sehingga kota Mekah itu selalu ramai. Bukan hanya haji, termasuk umroh. Kalau haji mungkin setahun sekali. Umroh sepanjang tahun. Sehingga yang namanya kota Mekah itu ramai sekali. Ketika ramai itu, perekonomian juga ikut ramai. Maka dia punya maksud tersembunyi di dalam hatinya. Saya ingin supaya perekonomian, perdagangan, perniagaan pusatnya berpindah dari mana? Mekah ke Yaman. Ini tipu daya apa bukan? Tipu daya. Maka hati-hati ya. Jangan sampai kita jualan agama. Jangan sampai kita jualan agama. Dodolan ayat. Dodolan ayat. Kalau dodolan hadis. Loh Ustaz, berarti kalau saya jual Quran, enggak boleh. Oh bukan. Bukan itu maksud saya. Bukan itu maksud saya. Oh, saya jualan kitab Ustaz. Kitab hadis. Bukan itu maksud saya. Dodolan ayat itu ya. Ya tahu sendiri lah. Ya. Jadi menjadikan ayat Al-Quran sebagai sarana untuk apa? Untuk meraup keuntungan duniawi. Ini tipu daya. Berarti sebenarnya pas enggak ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan serangannya Raja Abraha dan pasukan Gajah sebagai tipu daya? Pas enggak? Pas. Jadi tidak ada di Quran yang tidak pas. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil kalau di Quran terjemah artinya sia-sia. Makar mereka sia. Tapi kalau kita runtut Tadlil itu dari kata-kata dolal. Dari kata-kata apa? Dolal. Dolal itu artinya sesat. Atau tersesat. Kok tipu daya mereka tersesat? Tersesat kemana, Ustaz? Ya. Tersesat. Orang berjalan tersesat. Apa maksudnya? Salah jalan sehingga tidak sampai ke tujuan. Itu tersesat. Ah, sekarang Raja Abraha itu punya tujuan enggak? Punya tujuan enggak? Apa tujuannya? Menghancurkan Ka'bah, memindahkan ibadah haji dari Mekah ke mana? Ke Yaman. Sampai enggak tujuannya? Enggak. Makanya Abraha tersesat. Karena tujuannya enggak nyampe. Maka dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini sebagai tadlil. Yang secara telak sebenarnya artinya adalah sesat atau tersesat. Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu dayanya Abraha itu sia-sia sama sekali dan tidak berbuah sedikit pun. Padahal mereka itu punya pasukan yang super kuat untuk ukuran saat itu. Untuk ukuran, kalau ukuran saat ini ya harus gajah kurgari dibom ya mati. Ini ukuran saat itu gajah itu sudah pasukan yang paling kuat. Lawannya siapa? Orang-orang Arab naik onta, bayangkan onta kok suruh kelahi sama gajah, diikat buntutnya udah. Jadi secara lahiriah ya, pasukannya Abraha itu tidak mungkin akan terkalahkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka sia-sia. Setali tiga uang mirip ya, dengan pasukan Abraha adalah tingkahnya Fir'aun. Tingkahnya siapa? Fir'aun. Ketika ingin memberangus dakwahnya Nabi Musa. Coba berapa tipu daya yang dilakukan oleh Fir'aun? Banyak sekali. Mulai dari membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Untuk menutup munculnya siapa? Nabi Musa. Ternyata kecolongan juga. Bahkan tinggal di istananya. Luar biasa kan? Sudah kayak gitu besar Nabi Musa. Ditantang oleh Fir'aun. Untuk duel. Dengan siapa? Dengan tukang sihir. Satu tukang sihir? Banyak. Banyak. Riwayat-riwayat menyebutkan. Ada yang sebagian riwayat mengatakan 70 tukang sihirnya, ada sebagian riwayat yang mengatakan tukang sihirnya Fir'aun itu 70.000. VS berapa? Versus satu orang. Bayangkan. Berhasil? KO. Ya, satu ronde KO. Bayangkan coba. Sudah selesai sampai situ, gagal. Akhirnya Fir'aun mengejar Musa. Dengan pasukan berkudanya, Musa berjalan sampai kepepet di mana? Depan laut. Berhasil? Gagal total. Itulah tipu daya musuh Allah. Pasti gagal. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 37, surat Ghafir ini dalam Al-Qur'an sebagian namanya surat apa? Apa? Al-Mu'min. Jadi saya takut-takut nanti ustaznya nulis Ghafir goletin Quran orang-orang ustaz ini orang bener masa anak surat Ghafir. Surat Ghafir di beberapa Al-Quran namanya surat Al-Mu'min. Dalam surat Ghafir ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kaidu fir'auna illa fi tabad." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian, selalu hancur dan gagal. Mirip dengan itu musyrikin Quraisy. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi selalu gagal. Bahkan ketika berperang melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlah pasukan mereka berlipat ganda. Sedangkan jumlah kaum muslimin sedikit tetap kalah. Perang Badar. Jumlah kaum muslimin berapa? 314. Kaum musyrikin berapa? 1000. Berapa? 3 banding 1. Coba jenengan naudzubillah min dzalik dirampok wong telu kepriwe. Nah, wong siji bewis Maras apalagi orang tiga. Berarti tiga lawan satu. Menang? Menang? Kalah. Siapa yang kalah? Pertanyaan saya belum menang siapa yang menang? Kaum muslimin menang? Menang. Kaum muslimin kalah. Jadi kita itu jangan mudah silau dengan jumlah. Banyak di antara kita itu gampang silau dengan kuantitas. Sehingga nek akeh mesti ama, mesti benar. Belum tentu. Jadi tidak mesti jumlah yang mayoritas. Berarti kalau ada kelompok sing jumlahnya akeh banget pengikutnya. Atau kalau misalnya ada organisasi yang jumlahnya banyak banget pengikutnya. Atau ada partai yang jumlahnya banyak banget pengikutnya. Berarti mesti benar. Oh tidak. Bahkan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sering ya, mengisyaratkan tentang dampak ya, mewaspadai jumlah. Dalam Al-Quran sering ada isyarat tentang waspada dari jumlah. Di antaranya dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 116. Surat Al-An'am ayat berapa? 116. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Wahai Muhammad, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu, wahai Muhammad, dari jalan Allah. Berarti ini konotasinya banyak itu negatif atau positif? Negatif. Kira-kira sekarang bisa diterapkan nggak? Kalau kita ikut kebanyakan manusia, kita akan sesat. Sekarang ini bisa diterapkan nggak? Bisa? Bisa? Buktinya? Mayoritas kaum muslimin di Indonesia sholatnya rapet apa belum-belum? Pernah survei? Yes, apa secara kasat mata gampang saja lah, masjid lah. Masjid kita lihat gimana? Lebih banyak yang di masjid atau lebih banyak yang tidak ke masjid? Lebih banyak ke masjid. Ini kan sudah secara kayak gini sudah bisa gini. Jadi kita harus waspada dengan jumlah. Tapi ya, jumlah yang banyak itu tidak selalu berkonotasi negatif. Tidak selalu. Contoh misalnya, ada pengajian yang jumlah hadirinya banyak. Ada pengajian yang jumlah hadirinya apa? Sedikit. Wah, iki sing jumlah yang akeh iki mesti satu ora bener iki. Sing jumlahnya sedikit dan konsisten dalam kesedikitannya, ini berarti ustadznya mesti benar. Loh, kok bisa? Itu dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 119. Mantap banget ya. Apakah seperti itu aplikasi dari ayat ini? Ya? Tidak. Bukan itu. Jadi yang kita kritik itu adalah sebagian orang yang menjadikan ukuran benar tidak itu dengan apa? Jumlah. Itu yang dikritik. Kemudian tidak mempedulikan keyakinan. Sing penting jumlah akeh mesti benar. Ini yang kita kritik. Bukan kok setiap jumlah banyak mesti negatif. Seharusnya kalau kita mau menilai benar tidaknya itu bukan hanya dilihat dari jumlahnya, tapi kita teliti keyakinannya benar apa? Tidak. Adapun kalau misalnya ada orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa mengawinkan antara kualitas yang baik dengan kuantitas yang banyak. Ada orang mendapatkan taufik dari Allah untuk menggabungkan, untuk memadukan antara kualitas yang baik, keyakinan yang benar. Dengan kuantitas yang banyak, dengan jumlah yang banyak. Seharusnya disyukuri. Bukan malah didiskreditkan, bukan. Ya. Maka jangan sampai kita salah dalam meletakkan ayat. Bahkan kalau kita melihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika awal dakwah, jumlah pengikutnya sedikit? Sedikit sekali. Beberapa gelintir saja, bisa dihitung dengan jari tangan. Tapi dengan kesabaran Nabi SAW, dengan keistiqomahan beliau di atas al-haq, maka jumlah pengikutnya semakin banyak. Sampai menjelang wafatnya, orang-orang itu masuk ke dalam agama beliau. ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaaja. Apa artinya afwaaja? Berbondong-bondong. Ya. Makanya yang namanya banyak itu tidak selalu konotasinya apa? Negatif. Tapi ini beda lagi kalau ada orang sing penting jumlahnya akeh, ya. Tidak mempedulikan apa? Prinsip. Wah, itu lain lagi. Ya. Sing penting ngumpul-ngumpul-ngumpul, menyatukan jasad tapi tidak berusaha untuk menyatukan apa? Keyakinan yang ada dalam hati, maka ini di luar konteks pembicaraan kita. Walaupun demikian, kita tetap hati-hati. Ya, kita tetap mewaspadai masalah apa? Hati. Kadang-kadang akeh walaupun benar, kadang-kadang itu menimbulkan apa? Menimbulkan rasa bangga, rasa ujub. Apa ujub? Ujub itu takjub, ya. Jadi, boleh akeh ya. Tambah setiap hari, semakin hari semakin banyak. Ini harus kita waspadai. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati. Allahumma amin. Saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa dijawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.